Bismillah, alhamdulillah, salat, assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'ad. Kata al-Hafid Ibn Hajar Abu al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Laqid bin Sabirah dari Laqid bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asliqil wudu'a, hendaklah engkau menyempurnakan wudu. Asliqil wudu, sempurnakanlah wudu. Wa khallil bainal asabi', dan khallil, gosoklah baina al-asabi', sela-sela jari-jemari, umum, tangan dan kaki. Wabaligh fil istinshaqi illa an takuna sha'iman, dan baligh, bersungguh-sungguhlah, berlebihanlah, fil istinshaq, dalam melakukan istinshaq, yaitu menghirup air ke rongga hidung. Illa an takuna sha'iman, kecuali engkau sedang berpuasa, kecuali engkau sedang berpuasa. Akhrajahul arba'ah, hadis ini adalah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Arba'ah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa shahahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wa li Abi Dawud fi riwayah, yani pada salah satu riwayat Abu Dawud, lafadznya, Idza tawadda'ta famadmid, apabila engkau berwudu, famadmid, berkumur-kumurlah. Baik, penjelasan riwayat hadis ini. Riwayat yang pertama, asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'i wa balig fil istinshaqi illa an takuna sha'iman. Riwayat ini telah dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Dan Syekhuna Al-Wadi'i, Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Adapun riwayat yang kedua, riwayat Abi Dawud, idza tawadda'ta famadmid, ini merupakan riwayat tambahan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud melebihi riwayat yang pertama. Jadi pada riwayat ini Abu Dawud sendiri menambahkan pada riwayatnya ini lafaz idza tawadda'ta famadmid, lebih dari lafaz-lafaz di atas riwayat yang pertama tadi. Wallahu a'lam mengenai kebenaran tambahan riwayat ini. Adapun Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan sanadnya sahih dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Wallahu alam hakikatnya apakah termasuk tambahan riwayat dari rawi yang thiqah karena sanadnya sahih sesuai dengan Al-Albani, atau termasuk riwayat yang syadz, keliru ganjil karena menyelisihi riwayat yang pertama, wallahu alam. Al-Albani rahimahullah, kami nukil beliau menyatakan sanadnya sahih dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Baik. Fiqi hadis dipetik dari hadis ini dengan riwayat yang pertama tiga perkara. Yang pertama, perintah berwudu dengan sempurna. Perintah berwudu dengan sempurna yang meliputi gerakan-gerakan wajib dan sunnah agar pahalanya sempurna. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Sempurnakan dengan gerakan-gerakan wajib dan gerakan-gerakan sunnah agar pahalanya sempurna. Yang kedua, wa khallil bainal asabi', gosoklah antara sela-sela jari jemari. Al-asabi' umum, al-asabi' al meliputi seluruh jari jemari yang ada di tangan dan di kaki. Jadi di sini terdapat syariat menggosok jari jemari tangan saat membasuh tangan, dan syariat menggosok jari jemari kaki saat membasuh kaki. Ya. Terkait sunnah menggosok sela-sela jari jemari tangan, At-Tirmidzi dalam jami'nya, Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, telah menukil dari Ishaq bin Rahawai. Mengenai disunnahkannya menggosok sela-sela jari jemari tangan. Karena menggosok sela-sela jari jemari tangan pada wudu termasuk dalam keumuman makna hadis. Jadi hadis ini jangan hanya dimaknai menggosok sela-sela jari jemari kaki. Ya. Karena hadis ini maknanya umum, meliputi jari jemari kaki dan tangan, dan terkait dengan menggosok sela-sela jari jemari tangan telah datang dari Ishaq bin Rahawai, dinukil oleh Tirmidzi dalam sunannya. Nah, hukumnya mustahab, sunnah, kecuali jika air tidak bisa mencapai sela-sela jari jemari tanpa menggosoknya, maka wajib digosok. Adapun tanpa digosok, air itu mengalir ke sela-sela jari jemari, membasuh sela-sela jari jemari, maka tidak perlu digosok. Tetapi mustahab menggosoknya. Afdal. Cara menggosok sela-sela jari jemari tangan ketika membasuh tangan adalah, jadi ketika membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, yang dimaksud ya. Nah, ketika membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, cara menggosok sela-sela jari jemari tangan adalah dengan menyilangkan jari jemari tangan kanan dan kiri satu dengan yang lainnya. Menyilangkan jari jemari tangan kanan dan kiri satu dengan yang lainnya. Jadi ketika membasuh tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku, silangkan seperti ini. Ketika membasuhnya, silangkan. Nah, ketika membasuh tangan kiri dari ujung jari sampai ke siku, silangkan. Paham ya? Disilangkan. Itu cara menggosoknya. Terkait dengan masalah ini, penting untuk ditambahkan, yaitu, dan diantara kalian banyak yang mengenakan cincin, juga jam tangan. Jika cincin yang dikenakan atau jam tangan yang dikenakan longgar, sehingga air bisa masuk, ya, di balik cincin atau di balik jam tangan itu untuk membasuh bagian yang tertutup oleh cincin atau jam tangan, maka tidak wajib menggoyangkan atau menggesernya. Jika longgar tanpa digeser, digoyang, air masuk mengalir ke balik cincin atau jam tangan itu dan membasuh seluruh bagian yang tertutup itu, karena longgar maka tidak wajib menggesernya. Apabila cincinnya sempit atau jam tangannya sempit dan jam tangannya tidak dibuka misalkan dipakai saat berwudu, apabila sempit sehingga menahan air untuk mengalir masuk ke balik cincin atau ke balik jam tangan, maka wajib menggeser jam tangan itu atau cincin itu agar air membasuh bagian yang ada di baliknya. Jika tidak, wudu tidak sah. Jika bagian di balik cincin atau jam tangan itu tidak terbasuh air saat wudu, maka wudunya tidak sah. Nah, jika ragu cincinnya sempit atau longgar, jam tangannya sudah longgar, air masuk ke sela cincin, ke sela jam tangan atau tidak, maka yakinkan diri dengan cara ya menggesernya. Yakinkan diri dengan menggesernya. Karena pada asalnya tidak terbasuh. Pada asalnya tidak terbasuh sampai benar-benar dipastikan terbasuh dengan cara menggesernya. Baik. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi Alaihissalam bahwa Nabi ketika wudu menggeser cincinnya, hadis itu dhaif. Sekedar isyarat saja. Hadisnya dhaif. Nah. Berikutnya adalah sunnah menggosok sela-sela jari-jari kaki. Yang juga masuk dalam keumuman makna hadis Faqih bin Sabirah radhiyallahu anhu. Dan sunnah menggosok sela-sela jari-jari kaki saat membasuh kedua kaki semakin kuat dengan hadis Ibn Abbas. Dua-duanya, yakni sunnah menggosok jari-jari, sela-sela jari-jari tangan dan kaki, kedua sunnah ini semakin kuat dengan hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Riwayat At-Tirmidzi. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh Al-Albani. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tawaddata, apabila engkau berwudu, fakhallil, maka gosoklah baina, antara sela-sela asabi'i yadayka wa rijlaik, asabi'i baina asabi'i yadayka wa rijlaik, maka gosoklah sela-sela jari-jemari kedua tanganmu dan kedua kakimu." Baik, penjelasannya sama dengan menggosok sela-sela jari-jemari tangan, yakni hukumnya mustahab, afdol, menyempurnakan pahala jika dilakukan. Jika tidak dilakukan, boleh dengan syarat air sampai ke sela-sela jari-jemari kaki tanpa digosok. Adapun jika tanpa digosok, ada bagian dari sela-sela jari-jemari kaki yang tidak terbasuh, maka wajib menggosoknya untuk membasuh sela-sela jari-jemari itu. Bisa difahami? Nah, sunnah menggosok jari-jemari tangan dan kaki sebenarnya telah dijelaskan, dan yang menunjukkan bahwa menggosoknya tidak wajib karena kita mendapati hadis yang lainnya yang warid dari Nabi SAW tentang sifat wudu Nabi SAW, tidak semua menyebutkan hal ini. Pada hadis Uthman tentang sifat wudu Nabi yang pertama kita baca di kitab dari awal sampai akhir, hadis Ali menyusul hadis Abdullah bin Zaid. Hadis-hadis itu tidak menyebutkan sunnah menggosok salah-salah jari jemari. Menunjukkan Nabi tidak selalu melakukannya. Ini menunjukkan bahwa ini hanya mustahab. Kecuali tadi, apabila air tidak sampai ke sebagian salah-salah jari jemari tanpa menggosoknya, maka wajib menggosoknya. Nah, dan pendapat bahwa hukumnya hanya mustahab, tidak wajib, ini madhab Hambali dan Syafi'i. Madhab Hambali dan Syafi'i diwajibkan Ibn Qayyim dan Ibn Uthaymin. Ini yang rajih. Adapun tata cara menggosok sela-sela jari jemari kaki, caranya bagaimana? Tadi sudah dibahas cara menggosok sela-sela jari jemari tangan. Ketika membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, caranya dengan menyilangkan jari jemari satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara menggosok sela-sela jari jemari kaki? Caranya ditunjukkan oleh hadis Al-Mustawrid bin Shaddad. Hadis Al-Mustawrid bin Shaddad, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Inilah sahih oleh Al-Albani. Kata Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddoa, apabila beliau berwudu, yadluku, beliau menggosok baina asabi'i rijlaih, sela-sela jari jemari kakinya, bikhinsarihi, dengan jari kelingkingnya. Nah, ini jadi digosok dengan menggunakan jari kelingking. Ya, ini menunjukkan tata cara yang afdal, yang lebih utama, yang mustahab adalah menggosok sela-sela jari jemari kaki dengan jari kelingking. Pertanyaannya, jari kelingking kanan apa kiri? Mana yang afdal? Jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri? Kita kembali kepada hadis Al-Mustawrid bin Shaddad tidak menentukan kepada kita jari kelingking yang mana yang digunakan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, kita memilih pendapat yang dipilih oleh Nawawi, bahwa hukumnya sama, pakai jari kelingking kanan atau jari kelingking kiri sama. Karena sebagian ulama mengatakan afdol pakai jari kelingking kanan, sebagian ulama mengatakan afdol pakai jari kelingking kiri. Kita kembali kepada hadis, tidak ada penentuan pada hadis. Oleh karena itu Nawawi memilih pendapat sama-sama hukumnya sama antara jari kelingking kanan atau kiri. Begitu pula tidak ada aturan ya dari sela-sela jari yang mana mulainya ketika menggosoknya. Nah, bebas, karena di hadis juga bebas, tidak ada di situ dinukil, diriwayatkan oleh Al-Mustawrid, Nabi mulai dari sela-sela jari kaki yang mana, tidak ada penentuan. Jadi bebas, ya. Ada sebagian ulama menyukai dilakukan dari arah kanan. Mulainya dari arah kanan. Nah, sebagian ulama menyukai demikian. Mungkin mengingat bahwa Nabi alaihissalam ajarannya menunjukkan untuk perkara-perkara yang suci, yang baik itu dimulai dari yang kanan. Jadi ketika menggosok, membasuh kaki kanan, ketika menggosok sela-sela jari jemari, mulai dari sela jari kelingking dari kanan sampai ke kiri, sampai ke ibu jari, Ketika membasuh kaki kiri berarti mulai dari sela jari ibu jari terus ya sampai ke dari kelingking. Ada yang menyukai demikian, tetapi dari segi hadis pendalilan tidak ada hadis yang jelas mengatur ini. Di hadis Al-Mustaurid tidak ada. Oleh karena itu kata Ibnu Uthaymin rahimahullah, untuk mengatakan itu sunnah afdal ya, sunnah sementara tidak ada dari Nabi SAW penentuannya, maka itu lemah. Tapi jika ada yang mau melakukan itu silakan, tetapi jangan yakini bahwa itu sunnah dari Nabi karena tidak ada dalilnya. Baik. Perkara ketiga yang terkandung dalam hadis, disunnahkan wabaligh fil istinsaq, disunnahkan bersungguh-sungguh berlebihan dalam menghirup air ke rongga hidung. Begitu pula ulama menyamakan hukumnya secara kias berkumur-kumur. Ulama mengatakan juga disunnahkan bersungguh-sungguh berlebihan dalam berkumur-kumur. Jadi ketika istinsyak menghirup air ke rongga hidung, hirup sekuat-kuatnya sampai ke bagian rongga hidung bagian atas. Begitu pula secara kias penyamaan hukum karena kesamaan makna berdasarkan metode kias, ketika berkumur-kumur, berkumur-kumur sekuat-kuatnya. Itu makna bersungguh-sungguh berlebihan dalam istinsyak dan madmadah kumur-kumur. Baik. Kata Nabi, illa an takuna sha'iman, kecuali Anda sedang berpuasa. Jangan bersungguh-sungguh, jangan berlebihan melakukan istinsyak saat berpuasa. Berarti juga begitu pula hukumnya ketika kumur-kumur. Juga jangan berlebihan, jangan bersungguh-sungguh kumur-kumur saat berpuasa. Karena sama saja illat atau faktor hukumnya adalah karena puasa. Yaitu jika bersungguh-sungguh berlebihan menghirup air ke rongga hidung saat berpuasa, jika bersungguh-sungguh berlebihan berkumur-kumur saat berpuasa, dikhawatirkan ada air yang tertelan. Dikhawatirkan ada air yang tertelan. Meskipun andaikan ada yang tertelan tanpa sengaja, seseorang sedang berpuasa dia berkumur-kumur, dia istinsyak tertelan tanpa sengaja, dimaafkan. Namun jika bersungguh-sungguh berlebihan dalam istinsyak dan madmadah menghirup air ke rongga hidung dan saat berkumur-kumur, risikonya besar untuk tertelan, sehingga itu dilarang oleh Nabi dalam arti dimakruhkan. Jadi kata ulama, makruh bersungguh-sungguh berlebihan melakukan istinsyak dan kumur-kumur saat berpuasa. Nah, khawatir dan tertelan. Hadis berikutnya wa an Uthman radhiyallahu anhu. Baik, atau ada yang tersisa tadi? Jika ada yang menanyakan kenapa kita tidak memaknai, kenapa kita tidak memaknai perintah Nabi bersungguh-sungguh melakukan istinsyak dan kumur-kumur sebagai perintah wajib, apa jawabannya? Jawabannya, seandainya wajib maka tidak ada perkecualian. Meskipun berpuasa tetap harus dilakukan bersungguh-sungguh melakukan istinsyak dan madmadah seandainya wajib. Ketika Nabi memperkecualikan orang yang berpuasa jangan bersungguh-sungguh berlebihan dalam melakukan istinsyak dan madmadah, itu menunjukkan tidak wajib, hanya sunnah. Nah, dan kalian sudah dengar tadi bahwa dimakruhkan hal itu saat berpuasa dengan illat atau fakta hukum yang telah dijelaskan. Adapun riwayat yang kedua dari hadis ini, riwayat Abi Dawud yang secara sanad dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, tambahan lafaz wa idza tawaddata famadmid apabila engkau berwudu maka berkumur-kumurlah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mewajibkan kumur-kumur dalam wudu. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat kumur-kumur wajib, istinsyak wajib, termasuk bagian dari gerakan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Ini wajah bagian dalam. Rongga mulut dan rongga hidung dimaknai wajah bagian dalam berdasarkan hadith-hadith Nabi SAW, diantaranya hadith ini memerintahkan. Tetapi masalahnya sudah kita bahas bahwa perintah ini, jika riwayat ini benar dari Nabi SAW, maka perintah ini bermakna mustahab. Pada sebagian hadis bahkan juga memerintahkan istinthar. Bahkan memerintahkan istinthar. Setelah istinsyak, menghirup air ke rongga hidung, Nabi juga memerintahkan untuk istinthar. Yaitu mengeluarkan, menyemburkan keluar dari hidung. Dan itu hanya mustahab. Dan telah kita bahas masalah ini di syarah hadith Uthman. Nah, bahwa dalil yang kuat menunjukkan pendapat Asy-Syafi'i bahwa hanya mustahab, karena terdapat dalil yang sahih bahwa kumur-kumur dan istinsyak tidak wajib saat mandi junub, mandi suci. Ya. Padahal mandi lebih ketat urusannya. Nah, karena bagian yang ada di balik rambut yang tebal sekalipun pada mandi harus terbasuh air, oleh karena itu harus digosok untuk memastikannya. Sementara pada wudu, bagian yang ada di balik rambut yang tebal tidak, yang ada di balik alis yang tebal tidak wajib dibasuh, ya. Yang ada di balik kumis yang tebal misalkan tidak wajib dibasuh. Yang ada di balik jenggot yang tebal tidak wajib dibasuh pada wudu. Nah, bahkan untuk kepala yang ditumbuhi rambut ada keringanan hanya mengusapnya. Nah, jadi jika pada mandi saja kumur-kumur dan istinsyak tidak wajib, ada dalil yang menunjukkan itu. Ya, ketika Nabi SAW ditanya seseorang bagaimana cara mandi di daerah yang dingin, Nabi mengatakan, adapun saya cukup mengguyur air di atas kepalaku, sekujur tubuh. Dan Nabi tidak mengatakan, ya, kumur-kumur dan istinsyak. Baik. Jadi perintah pada hadis ini kesimpulannya hanya mustahab. Nah, kemudian hadis berikutnya an Uthman wa an Uthman radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau pernah, yukhallilu lihyatahu fil wudu, yukhallilu menyela-nyela, lihyatahu jenggotnya, fil wudu dalam wudu. Akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan oleh at-Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Penjelasan riwayat hadis ini, pada sanad hadis ini ada rawi bernama Amir bin Syaqiq. Ada rawi bernama Amir bin Syaqiq. Rawi itu dhaif, lemah. Jadi secara sanad riwayat ini dhaif. Tetapi ada dua hadis lain. Ada dua hadis lain yang semakna dengan hadis ini sebagai penguat. Sehingga gabungan hadis ini dan dua hadis lainnya, ya, mengangkat derajat hadis ini menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan li ghairi, hasan karena penguatnya. Berderajat hasan li ghairi, hasan karena penguatnya. Dua hadis penguat itu adalah hadis Anas dan hadis Aisyah. Hadis Anas riwayat Abu Dawud, Hadis Anas riwayat Abu Dawud juga ada kelemahan. Ada rawi yang majhul hal. Ada rawi yang majhul hal, tidak diketahui keadaannya. Tetapi bisa jadi penguat. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad dinilai hasan, berderajat hasan oleh Ibnu Hajar. Dinilai berderajat hasan oleh Ibnu Hajar. Jadi jelas ya, gabungan hadis-hadis ini jelas menunjukkan hadis Utsman ini bisa naik ke hasan li ghairi. Dan kesimpulan gabungan dari tiga hadis ini dengan makna bahwa Nabi pernah menyela-nyela jenggotnya saat berwudu, kana yakhruju rihlatuhu fi wudu, itu sabit, itu benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini yang berderajat sahih, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyela-nyela jenggotnya dalam wudu. Hadis ini berderajat sahih dengan gabungan seluruh riwayat. Baik. Fikih hadis singkat. Amalan Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis ini menunjukkan mustahab, sunnah, karena hanya amalan, jadi tidak sampai pada tingkatan wajib. Apalagi kita mendapati kebanyakan yang meriwayatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meriwayatkan hal ini. Hadis Utsman, hadis Ali dan yang lainnya. Hadis Utsman ini sekarang kita dapat. Nah, hadis yang lain, hadis Ali, hadis Abdullah bin Zaid dan yang lainnya, kita tidak mendapati riwayat ini. Ini kita dapatkan pada riwayat Utsman, riwayat siapa tadi? Anas, riwayat siapa lagi? Aisyah. Baik. Jadi kebanyakan yang meriwayatkan sifat wudu Nabi SAW tidak meriwayatkan hal itu. Seandainya itu wajib, tentu Nabi tidak akan pernah meninggalkannya. Ketika Nabi pernah meninggalkannya dan pernah melakukannya, karena ada sebagian yang meriwayatkan, yang berarti Nabi pernah melakukannya. Sebagian tidak meriwayatkan berarti Nabi pernah tidak melakukannya. Ini menunjukkan hanya mustahab. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur didukung oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Nah, jadi yang mewajibkan hal itu pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan wajib lemah. Yang benar apa? Hanya mustahab. Tetapi penerapannya, penerapan hadis ini, apakah disunnahkan menyela-nyela jenggot bagi seluruh pemilik jenggot, baik yang jenggotnya tebal maupun jenggotnya tipis? Jawabannya, sunnah ini hanya berlaku untuk yang jenggotnya tebal seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jenggotnya tebal seperti jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihyatun Nabi alaihi salatu wasallam katifah. Lihya beliau katifah, tebal. Lebat, tebal. Nah, setelah kita lewati bahwa kriteria dobit, kriteria jenggot tebal dan jenggot tipis adalah apa? Jika kita lihat dari depan, tembus kulit yang ada di balik jenggot, dagu yang ada di balik jenggot itu terlihat dari depan, berarti tipis karena masih tembus, tipis berarti. Jika kita lihat dari depan tidak tembus dagu, kulit yang tertutup oleh jenggot, dagunya ya tidak terlihat, tidak terlihat karena tertutup oleh jenggot yang lebat tersebut dan tidak tembus ke dalam dagunya, tidak terlihat dagu di balik jenggot itu, berarti lebat. Ada di sini yang lebat atau masih tipis-tipis? Naam. Ya, masih muda-muda ya. Tipis-tipis jenggotnya. Nah, kebanyakan belum punya jenggot. Belum tampak wajahnya. Apa kata Mujahid? Orang Arab mengatakan jika sudah berjenggot, tolak awajhu, tampak wajahnya. Jadi di sini kebanyakan belum tampak wajahnya. Begitu. Nah. Baik, sabar kan tumbuh jenggotnya. InsyaAllah. Yang penting kalau tumbuh jangan dicukur, jangan dirapikan. Nah, Nabi SAW merintahkan untuk dibiarkan. Jadi kita kembali kepada topik kita. Penerapan hadis ini berlaku untuk yang jenggotnya seperti Nabi SAW, yaitu yang lebat. Nah, kriteria lebat sudah dibahas tadi. Yang lebat jenggotnya, perhatikan. Yang lebat jenggotnya, kewajibannya adalah membasuh permukaan jenggot. Membasuh permukaan jenggot. Yang lebat alisnya, membasuh permukaan alis. Yang lebat kumisnya, membasuh permukaan kumis. Tidak harus menggosoknya untuk membasuh bagian yang tertutup. Jika lebat, permukaannya saja. Dan begitu yang dilakukan oleh Nabi SAW, hanya membasuh permukaan jenggotnya. Kemudian Nabi menyela-nyela jenggotnya. Nah, adapun yang jenggotnya tipis, dan semua rambut yang tipis, alis yang tipis, wajib menggosok. Ya, untuk wajib menggosok alis, memastikan sampai air membasuh kulit yang ada di balik alis yang tipis. Begitu pula wajib menggosok kumis yang tipis untuk memastikan bahwa bibir yang ada di bawahnya terbasuh. Begitu pula yang berjenggot tipis, cambang tipis, wajib menggosoknya untuk memastikan, ya, untuk memastikan wajib membasuh kulit yang ada di baliknya dengan cara menggosoknya untuk memastikannya. Nah, jadi yang tipis rambutnya, kulit yang ada di baliknya wajib dibasuh. Yang tipis wajib dibasuh. Yang tertutup oleh rambut sudah kita lewati ya, pada pembahasan membasuh wajah. Bisa dipahami? Yang tebal jenggotnya, yang tebal jenggotnya, yang tebal alisnya dan seterusnya, cukup membasuh permukaannya saja. Nah, dan yang terkait dengan jenggot disunnahkan menyela-nyela seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Cara menyela-nyela jenggot ada dua. Yang pertama, menciduk air dengan telapak tangan, kemudian diletakkan di bawah jenggot, ya, dan menyela-nyela jenggot dengannya. Ini menciduk air dengan telapak tangan, kemudian jenggotnya yang, ya, jenggotnya digoyang-goyang begini. Tahu? Gini, goyangkan tangannya. Nah, seperti jelas istilah lagi. Baik. Yang kedua, menciduk air dengan telapak tangan, kemudian menyela-nyela jenggot dengan jari-jemari seperti disisir. Gini. Jadi yang pertama, ciduk air, diletakkan di bawah jenggot, kemudian kita sela-sela, ya, kita goyang-goyangkan, ya, menyela-nyela jenggot. Yang kedua, kita menciduk air dengan tangan, kemudian kita menyela-nyela dengan jari-jemari seperti menyisir. Itu dua cara. Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita. Barakallahu fiikum. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah.